bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini adalah catatan dari Yohanes tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu ada dua mujizat di sini. Makanan 5 roti dan 2 ikan dimakan lebih dari 5.000 orang dan berjalan di atas air. Nah, sesungguhnya satu hal perlu diketahui dengan baik dulu adalah bahwa dinubuatkan di dalam kitab Yesaya bahwa pada saat di mana sang juru selamat tiba dan dia akan mengadakan mujizat. Ya, jadi Yesaya 35 ayat 5 dan 6 dengan jelas menulis bahwa ketika sang Mesias hadir di muka bumi ini, maka dia akan mengadakan mujizat. Jadi kalau Yesus Kristus mengadakan mujizat, itu adalah membuktikan bahwa betul dia adalah Mesias. Dan ketahuilah bahwa Mesias palsu akan datang di akhir zaman ini, juga dia akan mencoba-coba untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias dengan melakukan mujizat. Jadi, oke, pendengar memiliki mindsetting yang jelas sekarang bahwa di dalam kitab Yesaya dinubuatkan Mesias hadir, dia akan mengadakan mujizat. Jadi Yesus Kristus membuktikan bahwa dia adalah Mesias dengan menggenapi apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yaitu melakukan mujizat. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis ingin mendapatkan kepastian betulkah Yesus Mesias atau dia harus menunggu yang akan datang lagi, dia mengutus muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus supaya tanya apakah dia. Dan Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, orang buta sudah melihat, orang lumpuh sudah berjalan, Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Dan Yohanes langsung faham bahwa dialah yang dinubuatkan akan datang itu, dialah Mesias. Nah, tetapi ketahuilah bahwa Mesias palsu, sekali lagi, Mesias palsu akan datang pada akhir zaman dan dia juga akan mengadakan mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Nah, karena Mesias palsu ingin membuktikan bahwa dia Mesias benar, maka dia akan mengadakan mujizat. Dan tentu sebelum dia datang dengan mujizatnya yang sangat dahsyat, maka dia akan mengutus nabi-nabinya. Nabi-nabi palsu ya akan datang dulu untuk bernubuat dan mereka akan ya bernubuat dan tidak pernah terjadi, seperti mereka bernubuat Megawati akan jadi presiden lagi, ya tidak pernah terjadi ya. Mereka akan bernubuat ini, bernubuat itu, wah tidak pernah terjadi ya. Nah, itu Mesias-Mesias palsu yang menjadi pembuka jalan bagi Mesias palsu yang akan datang itu. Jadi ini nabi-nabi dari Mesias palsu yang menjadi pembuka jalan bagi Mesias palsu yang akan datang dengan mujizat yang dahsyat. Nah, Tuhan Yesus ini Mesias yang asli. Dia mengadakan mujizat ya. Di mana satu kesempatan katanya Tuhan Yesus diikuti oleh orang yang jumlahnya banyak berbondong-bondong dan mereka mendengarkan dia khotbah sampai sekian lamanya, sampai sudah sore. Jadi bayangkan antusiasme mereka sungguh besar waktu itu. Dan Tuhan kasihan kalau suruh mereka pulang sudah terlalu sore, mereka sudah tidak makan sekian lama, sehingga mungkin di antara mereka akan ada yang pingsan. Sehingga Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berikan mereka makan ya. Dan murid-muridnya berpikir katanya ya, bagaimana ya. Filipus berpikir, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, seringkali di dalam Injil kita membaca Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya begini begitu. Ya, oleh sebagian orang yang hatinya memang degil dan tidak mau menerima tentang keilahian Yesus Kristus akan berkata, lihat, nah lihat tuh kan, dia tanya kepada muridnya, dia enggak tahu, tetapi lihat di sini Yohanes berkata apa? Ini firman Tuhan berkata, hal itu dilakukannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar, ya, 200 dinar ya tidak akan cukup, ya. 200 dinar itu sekitar 10 juta. Kalau 1 dinar itu sama dengan 50 ribu, itu upah sehari gitu ya. Nah, berarti 10-an juta ya. 10-an juta tidak cukup ya. Ya memang betul, kalau untuk 10 ribu orang ya 10 juta roti enggak cukup ya noh. Nah, lalu bagaimana katanya? Sekalipun masing-masing mendapat ya sepotong kecil saja, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas katanya, ya saudara Simon berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya sepertinya dia percaya dan dia membawa anak yang memiliki roti 5 ketul dan 2 ikan itu, tetapi kalimat berikutnya yang tidak enak, yang berkata, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini, menandakan bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi makan kepada sebegitu banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu kata Tuhan Yesus, nah suruhlah mereka itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan itu supaya tidak ada yang terbuang. Nah, ini sikap orang Kristen yang baik, menghargai berkat Tuhan. Jangan sampai ada makanan yang terbuang. Ya, sejak saya masih muda, saya sudah membiasakan tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Jadi jangan sampai makanan dibuang-buang ya. Itu berkat Tuhan. Sementara kita buang-buang makanan, ada orang lain yang kekurangan, ada orang lain yang kelaparan. Bayangkan betapa kita telah menyia-nyiakan berkat Tuhan itu. Dan akhirnya mereka mengumpulkan semuanya, seluruhnya ada sisanya 12 bakul ya. Potong-potongan 5 roti itu, makannya itu ya. Dan kita lihat yang penting di sini adalah kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah melakukan satu mukjizat yang luar biasa sekali ya. Nah, teolog liberal ya sengaja menghancurkan iman orang Kristen terhadap Tuhan Yesus dan terhadap Alkitab. Ada teolog liberal yang menjelaskan ini, berkata bahwa anak orang-orang Yahudi ini pelit, mereka semuanya bawa makanan katanya. Jadi ketika anak ini mengeluarkan makanannya untuk diserahkan, dan mereka semua pun semuanya serentak mengeluarkan makanan, dan akhirnya mereka makan makanan masing-masing dan terjadi lebih akhirnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teolog liberal itu ya, Brunner segala macam, Karl Barth dari Jerman ya, akhirnya ya Anda bisa lihat hari ini pekerjaan yang dihasilkan oleh teolog liberal, yaitu Eropa menjadi sekarang wilayah orang tidak beriman ya. Eropa menjadi bangsa yang sungguh yang jauh dari Tuhan sekarang ini. Saya punya jemaat yang sekarang sedang studi di kota London ya, di sana, dan mereka pergi ke gereja di mana gedung gerejanya lumayan besar ya. Namun yang hadir dalam kebaktian pada hari Minggu, dia kasih tahu hanya 5 orang. Anda bisa bayangkan ya, gedung gereja yang besar dan yang hadir dalam kebaktian hanya 5 orang. Dan di dalam Fox News saya mendengar ada satu buku yang berjudul Manage in Europe ya. Di situ dia menulis ya, satu orang yang mensurvei, hanya tinggal 5% orang di Eropa yang pergi ke gereja. Nah, 5% orang Eropa pergi ke gereja. Di antara 5% itu, berapa persenkah yang sungguh-sungguh lahir baru? Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Eropa adalah sekarang ini wilayah penyembah berhala dalam bentuk modern, you know. Jadi itu adalah hasil kerja siapa? Itu adalah hasil kerja para teolog liberal, ya. Mereka telah sukses mengkritik Alkitab. Nah, mengkritik Alkitab, ya, sepertinya mereka ingin mengajarkan sesuatu dari improvisasi mereka, inovasi mereka. Tetapi ya, sesungguhnya mereka menghancurkan iman orang Kristen. Sebenarnya teolog liberal itu adalah susupan dari Lucifer ke dalam kekristenan, untuk menghancurkan kekristenan dari dalam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ya. Nah, setelah mereka menyaksikan mukjizat ini, orang-orang yang pada saat itu langsung yakin bahwa dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ini menunjuk kepada Ulangan pasal yang ke-18 itu, di situ menubuatkan seorang nabi yang akan datang yang seperti Musa. Jadi itu yang dinantikan. Itu maksudnya dia itu Mesias, dan mereka mau membawanya paksa untuk dijadikan raja. Seandainya tidak terjadi mukjizat, seandainya orang-orang Yahudi itu betul-betul keluarkan makanan persediaan mereka sendiri, oh tentu mereka tidak menganggap itu mukjizat. Oh tentu mereka tidak berkata bahwa dia ini nabi yang akan datang itu. Oh tentu mereka tidak mau memaksa dia untuk menjadi raja dan lain sebagainya. Nah, tetapi dia menyingkir. Karena apa? Karena dia tahu bahwa orang-orang ini hanya memikirkan perkara jasmani, materi, dan duniawi saja, ya. Mereka bukan memikirkan perkara rohani. Yang mereka inginkan itu hanyalah perkara yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Dan itu sungguh, ya, menyedihkan hati Tuhan. Dan kemudian sesudah peristiwa itu, murid-muridnya disuruh naik perahu dan pulang. Dan dia naik ke atas gunung untuk berdoa. Orang-orang ramai pasti melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ikut perahu itu. Dan perahu itu berjalan, katanya. Dan di tengah danau itu terjadi angin kencang, sehingga perahu mereka tidak maju-maju. Nah, di Injil bagian lain ditulis bahwa itu angin sakal yang dari depan, ya. Jadi kalau angin dari belakang akan mendorong mereka, akan perahu mereka akan lebih kencang. Tapi kalau angin dari depan, mereka akan semakin sulit, ya, untuk mendayung. Oleh sebab itu mereka tidak maju-maju, katanya. Nah, mereka berdayung sedemikian rupa, ya, sehingga kira-kira 2-3 mil jauhnya mereka mendayung. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, dan mereka ketakutan, katanya. Ketakutan. Tetapi dia menenangkan mereka dan berkata, ya, aku ini, ya, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, ya loh. Tetapi kemudian, ya, seketika itu juga, ya, perahu mereka sampai di pantai, ya. Memang di Injil bagian yang lain ada diceritakan Petrus, ya, berkata, jikalau engkau itu Tuhan, panggillah aku supaya aku berjalan di atas air. Kemudian Petrus terjun dan berjalan di atas air sebentar. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat bahwa betapa Tuhan Yesus membuktikan dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, ya. Perkataan anak Allah itu adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam pasal 5, hari Jumat yang lalu kita sudah membahas pasal 5 ayat 18 dan berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus berbuat mujizat dan semuanya itu untuk menyamakan dirinya dengan Allah. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini dua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias. Sekali lagi saya ingin pendengar memahami bahwa dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias akan datang dan Dia akan mengadakan mujizat. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan pada akhir zaman akan datang Iblis dan akan mengumumkan dirinya itu Mesias. Dan untuk membuktikan dirinya Mesias, maka Iblis akan melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, karena dia tahu persis bahwa di Perjanjian Lama dinubuatkan bahwa Mesias akan melakukan mujizat. Jadi untuk membuktikan atau untuk mengelabui orang bahwa dia itu mujizat, dia itu Mesias, bahwa, maka dia akan melakukan mujizat. Jadi kita lihat, nah, rasul-rasul mengadakan mujizat karena Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul-rasul dari Yesus Kristus, rasul-rasul Yesus Kristus. Pada akhir zaman, ya, Mesias palsu akan mengutus rasul-rasulnya, nabi-nabi palsunya, dan Dia akan juga memberikan mereka kuasa untuk melakukan mujizat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi Anda tahu sekarang yang mana itu nabi palsu, yang mana itu Mesias yang akan datang. Nah, kita tahu bahwa sesudah rasul-rasul pulang ke sorga, Tuhan tidak memberikan karunia untuk melakukan mujizat bagi hamba-hamba Tuhan yang kemudian yang menjelaskan Alkitab, karena Alkitab juga sudah selesai. Jadi kita hari ini sebenarnya hanya menjelaskan Alkitab saja. Kita hanya memberitakan apa yang telah dicatat oleh para rasul dan para nabi. Jadi jikalau hari ini ada orang yang mendengarkan kita dan dia tidak percaya, dia bukan tidak percaya kepada saya, tetapi dia tidak percaya kepada rasul dan nabi, kesaksian para rasul dan para nabi. Hati-hati, karena telah dinubuatkan bahwa Mesias palsu akan datang dan dia akan coba-coba membuktikan dirinya itu Mesias dengan melakukan mujizat. Kemudian dia juga akan mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya, ya, rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu untuk mengadakan mujizat, supaya untuk memukau orang, supaya orang mau mendengarkan mereka. Nah, kemudian ayat 22 sampai 24 di situ memberitahukan kepada kita keesokan harinya, katanya orang banyak yang masih tinggal di seberang, ya, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak naik ke dalam perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak naik, tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus di sana. Ya, mereka mencari-cari Yesus Kristus, di mana dia, karena mereka katanya ingin memaksanya untuk menjadi raja. Mereka berpikir bahwa, wah, yang begini ini bisa kasih makan orang begitu banyak hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, kalau dia jadi raja pasti tidak akan ada paceklik, ada apa begitu. Anda bisa bayangkan, gak usah kerja lagi. Ya, gak usah kerja lagi karena tinggal makan saja. Mereka mau memaksa dia untuk menjadi raja. Jadi pikiran mereka itu hanya masalah materi, ya. Pikiran mereka itu hanya masalah jasmani, hanya masalah duniawi. Mereka tidak, ya, datang kepada Tuhan Yesus seperti Petrus datang, tersungkur dan berkata, pergilah daripadaku Tuhan, aku orang berdosa. Nah, seorang yang datang kepada Mesias dengan tidak bertobat, gayanya mereka itu begitulah. Jadi tidak bertobat, ya. Mereka mau, mereka bagaikan orang Kristen zaman sekarang yang datang kepada gereja, gereja yang memberikan, menjanjikan berkat materi, gereja yang menjanjikan hal-hal yang bersifat jasmani, ya, kesembuhan dan lain sebagainya. Gereja yang tidak menyerukan pertobatan, akhirnya jemaatnya tidak ada yang lahir baru, saudara. Tidak ada yang lahir baru. Coba kita bisa tes mereka, pengetahuan Alkitab mereka dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena mereka pergi ke gereja, pikirannya hanya apa? Untuk mendapatkan berkat materi, untuk mendapatkan kesembuhan jasmani dan lain-lain sebagainya yang bersifat duniawi. Dan orang demikian mencari Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri.

perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Oke, ya pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita baru mendengarkan Pak Alkitombuku selesai membacakan ini perikop yang panjang sekali ya. Dan kita akan coba untuk menyelesaikannya dalam ya waktu 20 menit ini pembahasan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa orang-orang mencari Tuhan Yesus. Mereka kok heran ya. Kok tidak melihat dia naik ke perahu, loh tiba-tiba dia sudah ada di seberang sana. Jadi mereka tanya sama dia, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Dan Tuhan Yesus tidak ubri sama pertanyaan mereka kapan dia tiba di situ, karena sebenarnya dia tahu apa isi hati mereka semuanya. Dan sehingga dia berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena apa-apa ya. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang dan sekarang kepingin makan lagi gitu ya. Jadi bukan karena tanda, bukan karena kamu sudah faham bahwa saya ini sungguh-sungguh Mesias ya, bahwa saya sungguh-sungguh adalah anak Allah dan bahwa saya sungguh-sungguh adalah Allah sendiri. Mereka tidak faham akan hal itu, mereka bingung, you know, mereka tidak mengerti akan hal itu sehingga mereka sekarang ini mencari-cari dia. Nah, akhirnya Tuhan menegur mereka ya supaya mereka bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa melainkan untuk makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal, yaitu yang diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa ya untuk ya dengan meterainya ya. Lalu mereka malah bertanya, kalau gitu pekerjaan apakah yang kami harus kerjakan untuk supaya melaksanakan kehendak Bapa itu? Lalu Tuhan Yesus menjawab, yaitu percayalah, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, pekerjaan apakah yang Allah sangat ingin kita lakukan? Orang pikir ini bekerja melakukan sesuatu, tetapi Tuhan Yesus malah menjawab, yang pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, lihat di sini akhirnya mereka kacau lagi. Akhirnya mereka berkata, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Ya, jadi pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ya, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis ya, mereka diberinya makan roti dari sorga. Jadi apa yang kamu lakukan yang membuat kami percaya bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah Allah? Loh, padahal kan barusan dilakukan, padahal kan barusan mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan dan mereka sendiri saja terheran-heran ya, you know. Lalu sekarang mereka kembali tidak percaya lagi. Memang, nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang pada saat itu sangat terombang-ambing ya. Mereka sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Karena apa? Karena mereka tahu dia besar di mana. Mereka lihat dia waktu kecil mungkin, apalagi orang-orang Kapernaum Nazaret itu dekat sekali. Mereka tahu ibunya Maria, mereka tahu Yusuf bapaknya dan ada saudara-saudarinya di sekitar mereka. Jadi bagaimana mereka percaya bahwa dia adalah Allah? Bagaimana mereka bisa percaya ya? Bagaimana orang saksi Yehova bisa percaya bahwa Yesus itu Allah jikalau mereka hanya fokuskan pada hal-hal kemanusiaannya saja? Ya karena memang dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tentu mereka tidak bisa percaya begitu saja, dan Tuhan Yesus juga tahu akan hal itu. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, itu Bapakku yang memberi kamu roti yang benar yang dari sorga itu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, itu baru roti yang benar yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi mereka cuma mau makan roti melulu ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah kondisi manusia. Lihatlah ya betapa banyaknya orang pergi ke gereja hanya untuk dapatkan makanan roti ya. banyak mereka datang ke gereja mau minta minyak ini, minyak itu, supaya dia bisa pakai minyak itu untuk ya segala macam kebutuhan. Mereka hanya memikirkan perkara jasmani, materi dan duniawi saja, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku inilah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Ya, karena mereka tidak percaya. Nah, ini ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku ya akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan dibuang. Ya, terus kita di sini nanya ya. Nah, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Calvinisme melintir di sini berkata bahwa itu Allah sudah tetapkan dulu siapa yang mau percaya Tuhan Yesus, siapa yang tidak, sebelum langit dan bumi jadi segala macam itu. Jadi Allah telah memilih siapa. Padahal di sini ada dikatakan begini. Nah, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya ya beroleh hidup yang kekal. Jadi kata percaya ya, yang percaya kepadanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita percaya kepada pemilihan, tetapi tidak seperti yang dipercaya oleh Calvinis. Calvinis percaya begini. Calvinis percaya bahwa dalam satu dekrit Allah, satu saja dekrit Allah, segala sesuatunya jadi, dan di dalam satu dekrit itu jugalah Allah telah menetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Dalam satu dekrit itu jugalah semua perbuatan manusia itu sudah didekritkan. Nah, ini yang kita tidak percaya. Kalau kita bilang kalau begitu, maka ya semua perbuatan jahat itu pun sudah didekrit Allah. Jadi semua perbuatan jahat itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sesungguhnya ya predestination-nya Calvinis itu sama dengan takdirnya Islam ya. Jadi doktrin Calvinis dengan doktrin Islam itu hampir sama ya, hampir sama, yaitu di Calvinis itu predestination, sedangkan di Islam itu takdir ya. Nah, tentu kami tidak setuju akan hal itu. Karena apa? Nah, karena kalau Allah mentakdirkan segala sesuatu dalam satu takdir begitu, maka sesungguhnya tidak ada manusia yang jahat, yang ada hanyalah Allah yang jahat. Jadi misalnya gini, kalau bapak saya dibunuh orang ya, itu sudah dipredestinasi oleh Allah bahwa bapak saya akan dibunuh orang, maka saya tidak perlu cari lagi penjahat yang membunuh bapak saya itu. Karena yang jahat bukan yang membunuh, tapi yang jahat itu yang mentakdirkan atau yang mempredestinasikan bapak saya dibunuh itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya ada pemilihan, kita percaya itu, tetapi begini, Allah memilih Yesus Kristus. Allah memilih Yesus Kristus sebagai ini Anak tunggal Allah, Mesias ya. Di dalamnya semua yang ada di dalam Yesus Kristus akan diselamatkan. Tetapi ya, barang siapa yang mau ada di dalam Yesus Kristus, maka dia harus percaya. Dia harus percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan ada di dalam Yesus Kristus. Dan berarti ya, dia ada di dalam pemilihan. Nah, Allah memilih Yesus Kristus, dan semua yang ada di dalam Yesus Kristus itu masuk ke dalam pemilihan Allah. Jadi barang siapa mau ada di dalam Yesus Kristus, dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah pemilihan yang kita percayai itu. Jadi bukan seperti yang Calvinis percaya. Dan mereka memakai Efesus pasal 1 ayat 4 juga. Nah, jikalau Anda perhatikan Efesus pasal 1 ayat 4 juga begitu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memilih semua orang yang di dalam Yesus Kristus, dan supaya kita ada di dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya. Nah, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau ada di dalam Yesus Kristus, maka kita perlu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan jika kita ada di dalam Yesus Kristus, maka kita adalah menjadi orang pilihan Allah. Nah, kemudian maka bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga," katanya. Nah, kata mereka, "Nah, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal?" Makanya tadi saya katakan bahwa sangat sulit bagi mereka untuk berkata, untuk percaya dengan sepenuh-penuh hati bahwa dia adalah Mesias. Dan apalah jauh lebih sulit lagi untuk mereka untuk percaya sepenuh-penuh hati bahwa dia adalah Anak Allah. Karena Anak Allah itu adalah sama dengan Allah sendiri. Nah, sulit sekali bagi mereka untuk terima bahwa dia adalah Allah yang datang, yang mengosongkan diri menjelma menjadi manusia. Nah, sama dengan teman kita yang saksi Yehova dan juga teman kita yang Muslim, yang sulit untuk percaya itu bahwa Yesus benar-benar adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Nah, orang Yahudi yang hidup sejaman dengan dia jauh lebih sulit lagi untuk percaya, karena mereka lihat itu ada bapaknya, ada ibunya, ada saudara-saudaranya, semuanya. Bagaimana ia dapat berkata, katanya, "Aku telah turun dari surga." Mereka bilang, "Kita tahu kok dia besar di sini." Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut," katanya. "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ditarik oleh Bapa, ditarik oleh Bapa apa? Ditarik oleh Bapa melalui Injil, melalui ya Firman-Nya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah." Ya, mereka semua akan diajar oleh Allah. Alam, ya, Yesus Kristus sudah datang ya. "Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima." Nah, jadi ada peran ini dari peran dari manusia, yaitu menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi yang menerima pengajaran dari Bapa akan datang kepada ini. Dengan apakah itu tadi menarik? Bapa menarik mah, menarik pakai apa? Menarik pakai pengajaran. Nah, pengajaran. Jadi di sini dikatakan ya, di sini, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Nah, dengan apakah Bapa menarik? "Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Ya, jadi melalui mendengar ya, mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, maka ditarik kepada Yesus Kristus. Jadi yang mendengar dan yang menerima pengajaran dari Bapa. Pengajaran dari Bapa itu yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan dikacau-kacaukan di sini ya, bahwa Allah sudah menetapkan unconditional election. Itu tidak benar ya. Unconditional election itu, kita berkata bahwa yang benar itu justru adalah conditional election ya. Bukan unconditional, tapi conditional election. Kondisinya itu apa? Yaitu mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, dan akan ditarik oleh Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ya, katanya kalau dia berkata begitu, bukan berarti ada Bapa datang kemudian mengajar mereka. Bukan. Hanya dia yang telah melihat Anak itu sama dengan sudah melihat Bapa. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Kembali ditekankan di dalam perikop ini, percaya, percaya, percaya ya, mendengar dan menerima, percaya, mendengar dan menerima. Nah, mereka harus demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini akulah roti hidup. Ya, nenek moyangmu telah makan itu mana yang itu, tetapi sudah mati juga. Tapi kalau kamu makan ya tubuhku, ya dagingku dan darahku, kamu tidak akan mati. Wah, ini tambah bingung kan mereka lagi. Bagaimana mereka bisa itu? Nah, Tuhan Yesus berbicara tentang di sini perjamuan Tuhan yang akan datang, yaitu akan mengingat akan Dia. Nah, setiap orang yang bisa memahami bahwa Yesus Kristus telah disalibkan di atas kayu salib, menanggung semua dosanya, tubuhnya telah dihancurkan bagi kita, dan darahnya dicurahkan bagi kita, dan orang demikianlah yang akan diselamatkan. Jadi orang yang dapat melihat bahwa penyaliban Tuhan Yesus, bahwa tubuh Tuhan Yesus itu dikirim untuknya supaya dia bisa diselamatkan, darah Tuhan Yesus dicurahkan itu baginya supaya dia bisa diselamatkan, orang demikian inilah baru akan memiliki hidup yang kekal, ya, yang akan kuberikan untuk hidup, ya, ini di dunia ini. Jadi orang-orang Yahudi bertengkar, katanya mereka ini, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan, katanya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, memang ini sebenarnya masih perlu cukup dalam untuk digali, tetapi karena kita tiap hari satu pasal dan kita akan lewat ini, saya ingin katakan bahwa begini, setiap orang yang bisa melihat dikirimnya tubuh Tuhan Yesus itu, tubuh Tuhan Yesus itu ada, jadi Allah inkarnasi mengosongkan diri, kemudian sehingga menjadi manusia, memiliki darah dan daging, dan akan dan melihat bahwa darah dan daging Tuhan Yesus itu ada adalah demi agar bisa dia diselamatkan. Nah, orang yang demikian inilah yang akan mendapat hidup yang kekal, ya. Jadi dia bisa melihat bahwa penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah untuk memberikan hidup kepadanya. Dan perjamuan Tuhan yang diperintahkan kepada kita, yaitu setiap kali kita memakan roti, kita mengingat bahwa itu adalah tubuh Tuhan Yesus yang diberikannya agar kita bisa hidup. Kita minum anggur, katanya, minum anggur yang khusus untuk mengingat kepada darahnya, itu untuk mengingat bahwa darahnya diberikan kepada kita supaya kita dapat kehidupan. Nah, itu maksudnya. Jadi mereka bilang, "Wah, makan dagingku dan minum darahku, bagaimana ini?" katanya. Dan kita lihat ya di sini. Nah, begitu jelas sekali, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku dan aku hidup oleh aku, dan lain sebagainya. Ini sudah jelas sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di perikop ayat 60 di situ dikatakan, oh, murid-muridnya sebagian mengeluh, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Wah, terlalu berat bagi mereka untuk mendengarkannya, dan mungkin terlalu sulit untuk dicerna juga. Yesus yang ada di dalam, yang di dalam hatinya tahu, ya, bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ini masih urusan sangat kecil. Bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke sorga nanti? Kalau hal begini saja sulit kamu percaya, rohlah yang memberi hidup, katanya, ya, dan daging sama sekali tidak berguna. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ini adalah roh dan hidup, ya. Jikalau kamu mempercayainya, kamu akan memiliki hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab, katanya, ya, sebab Yesus tahu dari mana mereka ini, ya. Mereka tidak percaya kepadanya. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia? Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, sekali lagi di sini, yang tidak percaya itu berarti Bapa tidak menariknya untuk Tuhan Yesus. Karena dia tidak percaya, maka Bapa tidak mengaruniakan dia kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak percaya, maka Bapa tidak, ya, menariknya kepada Yesus. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dan ya, mereka mengundurkan diri. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan Yesus takut kekurangan muridkah? Sama sekali tidak. Bahkan tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang percaya kepadanya. Tidak ada satu pun, ya, semuanya akan masuk neraka. Toh kerugiannya bukan pada Tuhan Yesus. Kerugiannya sama sekali bukan pada Tuhan Yesus. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kadang-kadang kita ketemu orang yang kita jadi aneh sendiri. Ya, dia bilang, ya, saya tidak mau percaya Yesus. Ya, seolah-olah kalau dia percaya kepada Yesus, ya, pendeta yang diuntungkan, gereja yang diuntungkan. Itu salah, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus itu demi keselamatan jiwamu, supaya kamu bisa masuk surga. Ya, no? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang yang demikian, ya. Nah, Yesus berkata, siapa lagi yang mau pergi? Ya, siapa lagi yang mau pergi? Jawab Simon kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, karena mereka percaya, ya, kata percaya, percaya itu adalah sesuatu yang dari manusia. Percaya, ya, dia percaya. Maka orang yang percaya itulah yang diberikan oleh Allah kepada orang. Allah Bapa memberikan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah menarik orang yang percaya itu kepada Yesus Kristus. Mereka percaya, loh. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang dari ke-12 murid itu. Nah, Yudas di sini, ya, katanya yang adalah iblis. Mengapa? Karena di atas dikatakannya, karena dia tidak percaya, ya, di situ di atas dikatakannya. Sebab itu, ya, tidak ada seorang pun, ya. Nah, karena dia tidak percaya, ya, di situ di atas dikatakan itu, ya. Dia tidak, siapa yang tidak percaya, siapa yang akan menyerahkannya. Di ayat 64 dikatakan Yudas tidak percaya. Nah, karena Yudas tidak percaya, maka dia tidak termasuk ke dalam orang yang ditarik Bapa. Tetapi Tuhan Yesus membiarkan Yudas ikut dia, ya. Dia dipilih untuk ikut dia, tetapi Yudas diberi kesempatan untuk percaya terus, namun dia tidak percaya. Yudas tidak percaya di ayat 64 dikatakan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah, jikalau Anda percaya, marilah kita harus percaya. Percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat, dan dia adalah Allah sendiri yang datang, yang mengajar kepada manusia, yang sedang mengajar kepada murid-muridnya, dan dituliskan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membahas firman-Mu. Pimpinlah kami supaya kami makin mengerti dan makin mengerti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.